Zakaria berdoa kepada Rabbnya seraya berkata, "Ya Rabbku, berilah aku dari sisimu seorang anak yang baik. Sesungguhnya engkau maha pendengar doa." Jadi Zuriyah itu ditafsirkan, diterjemahkan dengan anak. Jadi Zuriyah itu lebih daripada anak, betul tak? Zuriyah termasuk cucu, cicit itu pun Zuriyah. Jadi yang mula-mula sekali adalah anak. Tak ada anak, tak boleh dapat cucu. Dan Zuriyah yang baik, Zuriyah tanpa'ibah. Bukan sembarang Zuriyah. Zuriyah kalau banyak pun, anak banyak, cicit banyak, cucu banyak. Tapi buat masalah pada masyarakat, tak guna juga. Nanti ada je dekat rumah-rumah apa, rumah-rumah hentian kan. Masalah. Jadi zuriyatan thayyibah, kenapa diminta ni? Dan dia bertawassul dengan sifat Allah SWT, apa dia? Innaka sami'ud doa. Sesungguhnya, sebab sesungguhnya engkau adalah maha mendengar doa. Sami'ud doa. Allah SWT mendengar apa saja, betul tak? Apa yang di dalam hati manusia yang berkata-kata ni pun boleh didengar oleh Allah SWT, diketahui oleh Allah SWT. Doa lebih-lebih lagi. Tetapi apa maksudnya? Kalau Allah SWT bila mendengar doa, dia boleh balas, dia boleh jawab. Jadi kalau kita minta, kita doa sesuatu, Allah SWT boleh ganjarkan, boleh kurniakan. Itu maksudnya. Itulah tawasul Nabi-Nabi dengan sifat nama Allah SWT. Bukan dengan apa tu, orang yang istimewa ke, jah ke, apa ni, kemuliaan seseorang. Tidak pernah kita jumpa dalam Quran tawassul seperti itu. Kita jumpa adalah tawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Innaka sami'ud du'a. Dan satu lagi perkara, kita dapati bahawa Nabi Zakaria menggunakan apa? Menggunakan logik. Qiyas. Tetapi qiyas dan logik ini memang bertepatan dengan syarak. Sebab inilah kefahaman yang benar terhadap syariat. Apa dia? Dia lihat keadaan Maryam alaihissalam dapat rezeki bukan yang bukan pada musimnya. Dia kiaskan dengan apa? Keadaan dirinya, betul tak? Dia maknanya dia kenal Allah SWT. Allah SWT mempunyai sifat yang boleh buat gini, boleh buat begini dengan aku. Itu maksud dia. Itu menunjukkan bahawa Nabi-Nabi ini kenal Allah SWT melalui sifat-sifat Allah SWT, melihat melalui perbuatan dan ciptaan Allah SWT. Itu kan ciptaan Allah SWT, kurniaan Allah SWT kepada hamba Allah SWT bernama Maryam, kan, yang dijaga tu. Itu perbuatan. Dan pada perbuatan boleh kita apa ni? Boleh kita kiaskan dengan perbuatan lain yang serupa. Itu maksud dia. Jadi ini menunjukkan adalah istinbat daripada keadaan. Ini pun satu nama bacaan, jenis bacaan. Ini baca bukan kita baca lafaz ABC atau Al-Fatah tu semuanya. Banyak jenis bacaan. Tadinya baca apa? Baca orang. Ada tak baca orang? Baca orang, baca karakter orang. Tapi dia tak baca pun tak ada, tak ada apa, huruf pun kat dahi dia ke apa. Itu lain lah kalau ada jah. Tapi ada apa? Ada bacaan. Dan kita boleh baca keadaan. Dan juga kita baca apa? Kita baca apa yang dinamakan kat sini, baca tanda-tanda besaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dibaca ni, walaupun dia tak boleh dibaca dengan suara, tapi dibaca dengan yang mata, dengan pendengaran, dengan akal yang terang. Jadi itu nama bacaan. Banyak jenis bacaan sebenarnya. Jadi dengan itu Nabi Zakaria pun berdoa, dengan perbuatan engkau ini, maka lakukanlah sama untuk aku. Sebab itulah tawasul seperti ini kemungkinan dikabulkan oleh Allah SWT lebih besar, bahkan berbandingkan dengan biasa saja. Sebab ini berhasil daripada apa? Kita ketuk pintu, pintu yang betul dan timing yang betul. Itu ya. Sebab tu kadang-kadang kita minta sesuatu tu bukan tempat yang betul, tak dapat. Ataupun tempat betul tapi waktu tak betul, kan? Waktu tengah orang tengah pergi makan, kita pergi office tak ada orang, salah. Demikianlah kita apa ni, untuk Allah SWT contoh yang lebih tinggi tentu sekali. Jadi di sini bila kita minta dengan keadaan begini, dengan bertawassul seperti ini yang memang disukai oleh Allah SWT, maka lebih kemungkinan dikabulkan oleh Allah SWT. Baik, kemudian dan firmannya pergi pada kitab lah, wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqira. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku, sepeninggalku, sedang isteriku adalah seorang yang mandul. dalam surah Maryam. Ini adalah doa Zakaria kepada Allah SWT. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan kata al-mawali, aku khawatir terhadap mawali ini. Mawali ni apa? Di sini adalah sekumpulan orang. Seolah-olah Zakaria benar-benar mengkhawatirkan orang-orang yang mengendalikan segala urusan setelahnya di tengah-tengah Bani Israel. Jangan-jangan tidak sejalan dengan syariat Allah dan ketaatan kepadanya. Oleh kerana itu, dia memohon kepada Allah Ta'ala supaya dikarunia-i seorang anak dari tulang rusuknya yang menjadi anak yang baik, bertakwa dan diridhai. Jadi satu tafsiranlah. Apa makna mawali? Mawali orang-orang yang akan mengendalikan urusan Bani Israel. Kenapa? Dia khawatir mereka ni tak menjalankan urusan itu dengan betul, mengikut syariat. Jadi dia nak orang yang satu zuriatnya daripada anak daripada tulang rusuknya yang mengendalikan syariat tersebut, dan dia seorang nabi dapat wahyu. Dia tak mungkin akan menyalahi syariat yang sepatutnya diikuti oleh Bani Israel. Itu tujuannya. Jadi ini bukan nak melihat legasi saja. Jadi dia ada nama Yahya, nanti dia nama Ubin Zakaria. Nama Zakaria selalu ada jadi sebut-sebut orang, bukan. Bukan nak apa tu, ada macam apa dipanggil tu, empire sebagaimana raja-raja. Tapi para nabi hanya menginginkan apa? Perterusan ataupun keterusan syariat Allah SWT di atas muka bumi, diikuti, ditaati oleh hamba-hamba Allah SWT. Itu yang mereka nak. Jadi kalau Rasulullah SAW, sama juga tujuan dakwahnya kalau terlepas dia wafat adalah supaya orang terus menganut agama Islam yang dia bawa tu, yang datang daripada Allah SWT. Dan itu juga sahabat-sahabat faham demikian. Sahabat-sahabat juga pun terus menyampaikan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan sampailah kepada kita. Jadi siapa yang melaksanakan, yang mengajar, yang berdakwah dan seterusnya, kalau dia minta pun orang lain, anak muridnya ke ataupun anak dia sendiri, dia minta sebenarnya untuk mereka sambung kerja Rasul ni, kerja dakwah ni, kerja para anbiya. Itu adalah maksud tujuan kita. Baik, jadi oleh kerana itu Zakaria berkata, fahabli min ladunka, maka anugerahkanlah kepadaku dari sisimu, yakni dari sisimu dengan upaya dan kekuatanmu. Bukan maknanya minta anak daripada sisi Allah SWT terus Allah keluarkan anak, Allah punya anak kasih pada Yahya, pada Zakaria. Tak ada. Min ladun, jadi daripada sisi Allah SWT, maknanya dekat, maknanya langsung daripada Allah SWT, sebab Allah SWT mempunyai kekuatan dengan upaya haul dan quwwah. Jadi itu permintaan kerana Allah SWT memang berkuasa. Jadi minta terus daripada Allah SWT, min ladunka. Tak ada pula orang sebut tentang apa tu, apa tu, mauhibah laduniyah ke ataupun dan sebagainya. Orang dia sebutkan tentang ilmu laduni ke, ilmu laduni ada, ilmu yang langsung dari Allah SWT. Tak ada pula orang sebutkan datang apa ni, pemberian langsung daripada Allah SWT. Tak ada pula. Kalau nak ikutkan Quran ni ada je, semuanya min ladunka banyak. Jadi maksud di sini adalah daripada kekuatan dan upaya Allah SWT. Jadi apa dia minta? Waliyan yarithuni, iaitu seorang putera waliyan yang akan mewarisiku. Jadi dia minta spesifik waliyan putera. Putera ni laki perempuan? Laki, yang akan mewarisi itu. Dia tak minta perempuan. Sebab apa? Inilah tanda dalil bahawa yang berhak, yang boleh menjadi yang ahli, layak jadi nabi ataupun rasul adalah seorang adalah lelaki. Adapun perempuan tak layak dalam syariat Allah SWT ni untuk jadi nabi. Itu pun berkhilaf panjang kalangan ulama, boleh tak nabi jadi, boleh tak perempuan jadi nabi. Ada kata ijma, memang perempuan tak boleh jadi nabi. Boleh jadi tinggi kedudukannya, sisi Allah SWT, tapi tak boleh sampai jadi Nabi. Wali boleh, tapi tak boleh jadi sampai Nabi. Dalil-dalil banyak dalam Al-Quran lah, di dalam babnya boleh kita bincangkan. Cuma dan mereka mentakwilkan ataupun mentafsirkan ayat-ayat yang seolah-olah ada wahyu daripada Allah SWT kepada wanita-wanita tertentu. Mereka katakan itu bukan wahyu kenabian, tapi penyampaian saja, bukan wahyu daripada Jibril sampai kepada mereka. Seperti Maryam alaihissalam, ada wahyu daripada Allah SWT, dan juga kepada kepada ibu Musa alaihissalam, kerana dia iaitu untuk campakkan apa tu anaknya Nabi Musa alaihissalam di dalam kotak tu ke dalam sungai. Itu semuanya wahyu-wahyu. Mereka katakan itu bukan wahyu, walaupun lafaznya wahyu, sebab wahyu ada macam-macam. Yang penting wahyu tu asal maknanya adalah i'lan sirr khafi, iaitu pemberitahuan dengan cara yang cepat dan rahsia, tersembunyi. Jadi kalau terang-terang cakap ni bukan wahyu, yang kita mengajar ni ataupun telefon ni bukan wahyu lah. Takkan kita, kalau wahyu tu maknanya kita pernah sampaikan tu dengan cara yang serta rahsia, yang halus dan cepat. Macam ini cakap pelan-pelan ni lambat lah. Kalau cepat dan rahsia, itulah wahyu. Itu wahyu daripada Allah SWT daripada langit. Baik, yang penting di sini Nabi Zakaria meminta seorang anak laki-laki yang akan mewarisinya, yakni dalam hal apa? Dalam hal kenabian dan pengambilan keputusan di tengah-tengah Bani Israel. Wa yarithu min ali Ya'qub wa waj'alhu rabbi radiya, dan mewarisi sebahagian keluarga Ya'qub, dan jadikanlah dia ya Rabbu seorang yang diridai, radiya. Jadi kita dah terangkan Nabi-Nabi ini tidak boleh mewariskan harta benda, rumah ke, tanah ke, dinar dan dirham. Yang boleh diwariskan, diwarisi Nabi-Nabi ini kepada anak-anak mereka adalah apa dia? Ilmu. Ilmu apa makna ilmu? Wahyu. Maknanya yakni syariat mereka boleh wariskan kepada orang ramai ataupun orang miskin. Mereka boleh ambil apa? Ilmu daripada mereka. Adapun harta benda, tanah ke, rumah ke, apa semuanya, tak boleh diberikan kepada anak-anak mereka. Faham ni? Jadi harta benda mereka, rumah, tanah, apa semuanya, mestilah dibagi-bagikan kepada orang-orang yang berhak, iaitu orang-orang miskin, yang mungkin kemungkinan besar bukan anak-anak mereka sendiri. Jadi kalau mereka dah ada rumah, dah ada tanah, apa semuanya, mereka tak berhak dapat apa? Dapat pusaka daripada bapa mereka. Sebab tu bila Rasulullah SAW wafat, Rasulullah SAW mempunyai harta, nah, tak banyak tapi ada harta, tanah di Khaibar, tanah di mana lah. Dan Nabi SAW wafat ada meninggalkan zuriat, ada warisnya, yang pertama sekali Fatimah binti Muhammad Rasulullah SAW. Jadi yang menjadi khalifah ketika itu siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tetapi dia menahan harta pusaka Rasulullah SAW, dia tak berikan kepada Fatimah radhiyallahu anha. Dia kata Rasulullah SAW pernah bersabda, para Nabi ini dia tidak mewariskan dinar dan dirham, dia mewariskan hanya apa? Ajarkan ilmu, ataupun dalam dua lain, yang apa yang ditinggalkan oleh para Nabi ini adalah sedekah. Sedekah tak boleh berikan kepada anak-anak. Jadi kalau kamu anak Nabi, dulu lah kalau ada orang yang anak Nabi ni, mereka tak boleh harapkan apa tu harta pusaka daripada bapa. Dia kena usaha sendiri. Sebab itu lah hukum mereka khas. Jadi di sini jelas Nabi Zakaria bila minta kepada Allah SWT anak yang mewarisinya adalah mewaris kenabiannya. Wa yarithu min ali Ya'qub, dan mewaris sebahagian keluarga Ya'qub. Jadi jauh Nabi Zakaria dengan Nabi Ya'qub, jauh. Jauh keturunannya. Tapi itu adalah apa ni, masih lagi dalam apa tu, dalam silsilah mereka, silsilah nabi-nabi Bani Israel balik kepada Nabi Ya'qub alaihissalam. Dia lah bapa Israel, bapa Bani Israel. Jadi dan mereka-mereka ni semua nabi-nabi. yakni seperti nenek moyang mereka serta pendahulunya dari keturunan Yakub yang semuanya menjadi nabi. Karenanya muliakanlah dia, yakni siapa ni, anak ini. Engkau telah memuliakan mereka dengan kenabian dan wahyu. Dan yang dimaksudkan di sini bukanlah warisan dalam bentuk harta kekayaan seperti pengakuan dan penganut paham Syiah. Syiah kata mewariskan ni semua maknanya mewariskan harta kekayaan. Jadi mereka kata Abu Bakar Siddiq dah buat dosa besar. Sebab apa ni? Sengaja menghalang harta pusaka Rasulullah SAW diberikan kepada anak perempuannya itu Fatimah. Dan kemudian konon-kononnya mereka bergaduh lah. Dan Fatimah tak reda, tak setuju dengan Abu Bakar Siddiq sampai lagi meninggal dunia. Jadi dia katakan itulah dosa dosa besarnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Itu sebenarnya tak tepatlah. Sebab Nabi Abu Bakar Siddiq berdalilkan apa? Hadis Rasulullah SAW. Jadi apa pun kita bila ada perselisihan pernikahan, kita kembalikan kepada hadis Rasulullah SAW. Dah jelas. Jadi sini mereka setuju, mereka disetujui oleh Ibnu Jarir dan dikisahkan dari Abu Saleh kerana beberapa hal berikut. Pertama, apa yang telah kami kemukakan pada pembahasan firman Allah Ta'ala bahawa warisa Sulaiman wa Daud, dan Sulaiman telah mewarisi Daud. Yang ini dalam hal kenabian dan kekuasaan, ini dalil-dalil lah bahawa yang mewaris, yang benda yang diwariskan ini adalah kenabian bukan harta benda. Kita baca sikit, orang sudah terangkan. Hal tersebut berdasarkan pada apa yang kami sebutkan dalam hadis yang telah disepakati oleh kalangan ulama, yang diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis, baik kitab-kitab sahih, musnad, sunan. Kita ada kitab hadis macam-macam nama kitab ni, eh. Kitab sahih kita biasalah, kitab sahih di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, eh. Sahih Ibn Khuzaimah, Sahih Ibn Hibban. Musnad apa pula? Kitab musnad ni faedah je lah. Musnad adalah kitab-kitab yang susunannya mengikut sahabat-sahabat. Mengikut apa? Sahabat-sahabat. Jadi kalau mula dengan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nanti semua hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang penulis kitab ni tahu, ulama hadis ni tahu, dia akan masukkan di bawah mana? Title Abu Hurairah. Jadi kalau lepas tu mungkin Aisyah radhiyallahu anha, semua hadis-hadis Aisyah radhiyallahu akan dimuatkan kat dalam situ. Jadi apakah dia akan apa ni, ikut tertib kitab Sohara dulu ke, lepas tu solat, lepas tu apa, zakat, puasa? Tak, dia tak buat tertib macam itu. Dia longgokkan aja lah mana-mana hadis yang datang daripada sahabat tersebut. Jadi dia ikut urutannya, ikut urutan sahabat. Itu ciri-ciri kitab musnad. Itu nama musnad. Dan antara kitab musnad yang masyhur, musnad Imam Ahmad bin Hanbal Allah Ta'ala, musnad apa ni, Abu Bakar bin Abi Syaibah, musnad yang daripada Musnad Abdul Razzaq, dan macam-macam lagi musnad pun banyak, eh. Dan kitab musnad ni perbezaannya dengan kitab sahih ni, kitab sahih ni dia bukan ikut urutan sahabat-sahabat. Kalau kita buka kitab sahih ni, kita akan jumpa mula-mula kitab iman misalnya, lepas tu kitab tahara, kitab solat, macam kitab fikih. Itu bawah dia hadis-hadis tentang tahara. Lepas tu chapter yang kedua ni, kitab solat, nanti hadis-hadis tentang solat, dan seterusnya sampailah habis sampai kitab jihad, sampai kitab murtad dan seterusnya, macam kitab fikah. Itu nama, itu kitab sahih ataupun sunan. Samalah dengan sunan. Kitab sunan pun demikian urutannya. Jadi semua kitab ditulis ada manhaj, ada sistemnya. Itu sistemnya. Beza sahih dengan sunan, semuanya adalah kitab hadis. Tapi kitab sahihnya, pengarangnya mensyaratkan bahawa dia hadis yang dibawa di dalam kitab ni adalah hadis yang sahih, mengikut syarat mereka. Sebab ulama-ulama ni ada syarat-syarat yang mungkin berbeza-beza antara satu dengan lain bila nak tetapkan hadis ni sahih ataupun tak sahih. Itu dia. Walaupun semua nampak macam sahih, tapi syarat dia ni lain, syarat dia lain. Jadi Imam Bukhari dengan Imam Muslim, walaupun kitab mereka kitab sahih, tapi sahih mengikut syarat mereka. Sebab tu kita tak jumpa contohnya hadis-hadis dalam Sahih Ibn Hibban, di dalam kitab Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Walaupun dia hadis juga, mungkin hadis itu sahih juga, ataupun dalam Sunan Abu Daud juga, Sunan Ibn Majah, hadis juga sahih juga, tapi tak jumpa dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Kenapa? Adakah mereka tak hafal hadis ni? Mereka tak tahu ke hadis-hadis ni? Kenapa ni? Tak ada. Tirmizi lagi terror lah. Tirmizi punya kitab lagi banyak, lagi besar lagi. Lagi banyak hadis. Kali ni sikit je. Jangan tersilap. Bukan macam itu. Mereka mensyaratkan kitabnya hanya kitab sahih yang mengikut syarat dia. Jadi mungkin sahih mengikut syarat orang lain, tapi ikut dia tak sahih. Jadi dia tak masukkan. Jadi sebab itu kita dapati kitab Sahih Bukhari contohnya dan Sahih Muslim betul-betul apa tu sedikit hadisnya, tapi semuanya berkualiti lah, mutunya tinggi, nilai hadisnya, kesahihannya tinggi berbandingkan kitab-kitab lain. Jadi kelebihan kitab-kitab musnad ni, kitab sunan ni apa dia? Jelaslah bila kita nak cari, kita jumpa nak tahu tentang kelebihan Nisbu Syaban misalnya, ataupun tentang berpuasa dalam Nisbu Syaban, kan kita cari kat mana? Kita cari buat puasa, cari 1, 2, 3, kalau ada 20, 50 hadis pun kita cari, kemungkinan boleh jumpa. Ataupun mungkin dalam kitab Fadilat Amal ke apa misalnya, kan puasa-puasa sunat ke, mungkin kita jumpa. Tapi kalau kita nak cuba cari satu hadis di dalam kitab musnad, susah. Walaupun kita tahu dia diriwayatkan oleh satu sahabat, Abu Hurairah, kita kena baca semuanya. Abu Hurairah mengatakan beratus-ratus, tak teribu hadis. Jadi kita tak tahu kat mana, kat depan, kat belakang, kat tengah, susah nak cari. Lagi-lagi kalau kita tak tahu siapa yang meriwayatkannya, siapa yang meriwayatkannya, lagilah susah nak cari. Baca tak susun mengikut chapter, topical. Tapi kalau kita cuba renungkan, kalau awak sekarang ni hafal banyak hadis lah, ribu-ribu hadis, kalau satu hari nanti insyaAllah, kalau belum lagi. Kalau dah hafal, sekali awak dah hafal, lepas tu awak diam-diam aja ke? Tahun depan awak rasa nak baca balik, boleh ingat? Enggak? Tak boleh, ya? Tak boleh. Kau punya memory memang hebat, Long term memory betul-betul. Satu dua mungkin boleh lah, Tapi kalau dah ribu memang susah. Jadi bagaimana? Mana? Apa yang mereka lakukan untuk pelihara hafalan mereka? Selain daripada tulis lah, kalau masih kat pasal tulis lah, mereka kena mengulang ke tak? Kena menderas, kena mengulang. Kalau dah ribu-ribu, jadi kena ada sistem, kena bagikan dia pada juzuk-juzuk tu lah. Cara apa yang agaknya paling mudah nak pelihara 1,000 hadis? Mungkin 1,000 page. Okay, mengajar satu hal lah. Mengajar satu buku ni makan satu tahun. Jadi kena ulang satu tahun, lambat-lambat sangat untuk mengulang. Jadi mereka ulang mungkin dalam berapa ratus hadis ataupun berapa puluh hadis dalam satu hari. Tapi mereka kena susun kan hadis-hadisnya. Agak-agak mana macam mana yang senang. Biasanya mereka akan buat, okey, hadis Abu Hurairah satu set, hadis Ibn Umar satu set, ini satu set, sabar-sabar lah, ikut tu satu set. Hadis senang. Okey, bila dia nak ulang aja, Abu Hurairah punya hadis start dulu sampai habis. Kalau tak banyak sangat lah, kalau banyak mungkin 2 hari ke apa kan. Lepas tu hadis sahabat ni pula, lepas tu dia ulang, tiap-tiap minggu dia ulang, satu round tu macam tu. Jadi oleh kerana itu, kita mungkin dapat faham kenapa ulama' tulis dalam bentuk musnad, ikut sahabat. Sebab mereka apa yang itu tulis lah, itu senang. Tapi nak usahakan nak buat dalam topikal ni, lagi susah ke lagi senang? Lagi susah. Hafalan memang gitu-gitu-gitu-gitu, tak hafal sekali-sekali ikut solat satu. Mereka kena pilih daripada hafalan mereka tu, sahabat-sahabat-sahabat tu. Dan mereka kena ada fikir, kena ada kefahaman terhadap isi hadis tersebut. Ini ada kenaan dengan solat, masukkan bab solat ni. Masukkan kat sini. Tapi bukan kat komputer. Tak boleh. Jadi mereka kena tahu apa yang mereka riwayatkan dan masukkan kat sini. Dan kadang-kadang kalau seperti Sahih Bukhari, hadisnya nampak pun tak ada kena-mengena dengan solat pun ada kat dalam solat. Seperti itu. Dan kadang-kadang dia tak ambil semua hadis. Kadang-kadang hadis ada cerita pasal puasa ada, baca Quran ada, solat ada, mungkin sedekah ada. Kalau dia masukkan dekat solat, nanti dia keluarkan dekat puasa pula. Nanti kena keluar baca Quran pula. Dia kena repeat banyak kali. Buku jadi panjang, tak bagus. Jadi mereka apa buat? Mereka potong. Yang dia kena dengan puasa tu, yang potongan tu je mereka letakkan kat, kat situ. Jadi bukan full hadis. Kita lakukan oleh Sahih Al-Bukhari. Itu lagi memerlukan apa? Kefahaman, ketajaman dari sini jadi ambil. Tapi separuh sikit, terlebih sikit. Letak tak? Jadi susah lagi bagi menilai apa tu. Jadi sebab itu bila ulama mengkaji kitab Sahih Bukhari, kalau Sahih Muslim, lebih-lebih Sahih Bukhari, kita akan dapat fiqh ataupun mazhab Imam Bukhari sebenarnya. Daripada hadis macam mana dia susun, kita dapat tahu mazhab Imam Bukhari dan apa nilai kita tahu mazhab Imam Bukhari. Orang semua kata Imam Bukhari ulama hebat apa semua, tapi dah kidahnya kita apa eh? Dia fikir mazhab dia macam mana? Macam mana agak dia solat? Beza tak dengan Imam Syafi'i ke Imam mana ke? Akidat dia beza tak dengan Imam Syafi'i ke dan sebagainya? Daripada buku dia macam ini, hadis ni, faham kita nampak? Rupanya dia sama je. Kalau sebab tu, nak tahu pasal akidat ulama-ulama salam, kalau dia ulama hadis, buat bagus. Buka aja bab iman. Kitab-kitab keimanan atau tauhid dan sebagainya. Bahkan ada mereka sebut direct. Kitab bid'ah pun ada ataupun kitab sunnah ada kat dalam apa? Dalam kitab apa ni, dalam buku mereka. Ada satu chapter kitab sunnah. Sebutkanlah hadis-hadisnya, akidah-akidah. Akidah ada di hadis dan sebenarnya tuan akidah dia. Takkan dia riwayatkan dia tak percaya pada hadis tu kan? Nanti kita akan jumpa dalam Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'i dan sebagainya. Jadi kita tahu bahawa mereka riwayatkan hadis ini semuanya dalam dalam chapter akidah dan menunjukkan bahawa akidah mereka adalah hadis-hadis ini, apa yang dibawa oleh hadis-hadis itu. Dalil. Sebab tu kita dedahkan orang ramai, kita keluar sikit lah, kita dedah orang ramai dengan mengkaji kitab-kitab hadis. Long journey lah, perjalanan yang jauh, yang panjang. Kalau nafas panjang, cukup panjang baru boleh habis sampai. Kita akan jumpa rupa-rupanya ulama' ni macam gini. Dan baru kita dapat manhaj ulama', manhaj salaf. Sebab tu dia jauh. Bukan setakat baca 2-3 kitab, aku dah faham manhaj salaf. Ulama'-ulama' macam gini, tak. Sebab tu manhaj salaf sebenarnya adalah manhaj ilmu, manhaj ilmu. Lagi banyak, lagi dalam pemahaman kita, ilmu kita, lagi dekatlah, lagi faham kita tentang tangan. Itu dia. Sebab tu dia memang ada kita katakan dia payah untuk digarap oleh kebanyakan orang. Tetapi apa ni, bagi orang yang dimudahkan oleh Allah SWT untuk mengkaji, untuk belajar dan terus belajar, dia akan dapat. Sebab tu dia mempunyai nilai yang amat tinggi. Sebab itu bila ada masalah, bila ada ribut taufan, dia relax aja. Dia kalau jalan, dia tak apa ni, tergoyang, goyang-hayang sana apa sebenarnya. Pasal apa, kaki dia tu kuat. Kaki dia kuat macam semut-semut. Ribut taufan pun steady je. Dia tak jalan lah, tapi dia apa? Kalau tak diangkat kaki dia, kaki dia tetap kat atas sana. Tapi yang lain-lain dah lama terbang. Itulah seorang mukmin yang bermanhaj, yang punya manhaj ilmu. Kalau orang cakap gitu macam gini, fitnah sana, fitnah sini, dia steady. Tapi dia mungkin tak jalan. Tapi dia tak ke kanan, tak ke kiri, tak apa semuanya, dia tak terbang macam orang lain terbang. Dan lepas darah dia, baru dia jalan terus. Sebab kaki dia kuat dalam ilmu. Itulah ulama-ulama. Kelebihan. Jadi, balik pada hal ini ya. Kembali kepada kitab ya. Tentang mewarisi Sulaiman Daud, dan Sulaiman telah mewarisi Daud, yakni dalam hal kenabian dan kekuasaan. Hal tersebut berdasarkan pada apa yang kami sebutkan dalam hadis yang telah disepakati oleh kalangan ulama, yang diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis, baik kitab-kitab sahih, musnad, sunan maupun yang lainnya. Yakni selain daripada yang tiga ni, ada lagi kitab-kitab lain. Ada kitab mustadrak, mustakhrajat, nama jenis-jenis kitab lah. Yang tersebut gambar yang lebar. ada banyak lagi jenis kitab hadis ni. Maupun yang lainnya melalui jalan segolongan sahabat. Bahawa Rasulullah SAW bersabda, kami tidak mewariskan harta dan warithu dinaran atau harta apa pun yang kami tinggalkan adalah sebagai sedekah. Nahula nurid ya. Matarakna sedekah. Dengan apa ni? Matarakna fahuwa sedekah. Itulah bahasa lafaz dan bahasa Arabnya. Dalam macam-macam kitab hadis, masya Allah maknanya. Dan Ibnu Katsir bila macam gini dia sebutkan, nak tunjukkan bahawa kalau kamu ingkar tentang hal ini, bahawa Nabi-Nabi tak mewariskan harta ni, melainkan apa ni, ilmu wahyu, kamu ni berdepan dengan satu perkara yang apa ni, yang berat lah, yang bahaya. Sebab ni hadis-hadis dalam Sahih, dalam Musnad, dalam Sunan, dan hadis-hadis apa semuanya diriwayatkan oleh bukan satu sahabat, segolongan sahabat. Satu macam ni. Jadi lepas ni boleh tak ada pendapat kedua? Tak. Itu maksud dia. Sebab tu di sini orang yang berlawanan dengan pendapat ini, berlawanan dengan hadis ini lah maknanya, diingkari, maknanya dicela, dikecam. Tak boleh kita kata ini khilaf saja. Dalam hadis siapa mereka? Golongan Syiah. Syiah yang banyak kat Iran. Ini yang mazhab mereka. Dan ini jelas berlawanan dengan hadis Rasulullah SAW. Pendapat ulama, mana-mana hadis semua ada, mereka tolak juga. Jadi mereka memang patut dikecam, ditolak. Jadi kita tak boleh ambil ringan dengan mereka. Sebab tu kita kena lihat, ada khilaf, ada ulama cakap lain daripada hadis contohnya. Tapi kadang-kadang kita okey, kita cool lah, kita apa, okey, itu pendapat dia, kita hormati. Ada kalau macam itu, tapi ada kalau kita dengar ada satu orang cakap lain daripada hadis ataupun Quran ataupun pendapat orang lain, oh tak boleh, dia ni salah, ni sesat dan ni bid'ah atau dan sebagainya. Kenapa? Kerana isu-isunya tertentu lah. Ni nak disebutkan susah. Jadi khilaf semua bukan sama rata, bukan sama kedudukan. Jadi kalau dalam hal ini, hukumnya adalah Nabi-Nabi tidak mewariskan harta benda, tetapi apa yang mereka tinggalkan semuanya adalah sedekah untuk orang miskin. Dan demikian itu merupakan nas yang menetapkan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mewariskan harta kekayaan. Bukannya tak ada harta kekayaan, ada, tapi tak boleh diwarisi. Oleh kerana itu Abu Bakar As-Siddiq melarang para sahabatnya mengalokasikan harta peninggalan Rasulullah SAW kepada seorang pun dari ahli warisnya. Kalau tak ada hadis ni, Abu Bakar As-Siddiq berdosa kalau dia tak bagi-bagikan harta pusaka kepada waris. Sebab apa? Quran kata dalam ayat-ayat faraid, kan, hukum-hukum pembagian faraid pada semua orang, yusikumullahu fi auladikum, Allah SWT mewasiatkan kamu di dalam anak-anak kamu, yang ini setelah peninggalan kamu, kematian kamu, begini, begini, begini, begini. Kamu termasuk siapa? Rasulullah SAW sendiri, itulah. Rasulullah SAW masalahnya semua masuk di bawah ayat tersebut. Kalau tak ada hadis ini, kita mesti bagikan harta pusaka itu pada warisnya, harta pusaka Rasulullah SAW. Kerana hadis ini dia mengkhususkan Al-Quran, ayat tersebut. Sebab itu manhaj kena betul-betul. Ahlu Sunnah wal Jamaah mengatakan boleh satu hadis mengkhususkan ayat Quran. Orang kata tak boleh. Quran kalau dah kata gini, ada hadis mengkhususkannya, kita kena tolak lagi, kita ambil Quran. Sebab mereka pakai logik apa? Quran lebih hebat, lebih tinggi statusnya daripada status hadis, rendah sikit. Tak betul. Sama je Quran kan hadis daripada sudut pengambilan dalil. Tetapi memang Quran statusnya lagi tinggi daripada hadis, daripada sudut daripada mana datangnya juga lah. Tapi dalam pengambilan hadis sama sahaja. Apa datang daripada Quran datang daripada Rasulullah SAW, dan apa datang dari hadis pun datang dari Rasulullah SAW, sama je. Kalau bukan kerana nas tersebut, niscaya dia akan mengalokasikannya kepada mereka semua, yakni putrinya Fatimah dan kesembilan isteri Rasulullah SAW dan juga pamannya Abbas radhiyallahu an. Tindakan Abu Bakar tersebut didasarkan pada hadis Rasulullah SAW di atas dan riwayatnya yang bersumber dari Rasulullah SAW itu disepakati oleh Umar bin Khattab. Siapa yang meriwayatkan hadis ini? Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib. Dan sebelum itu Abu Bakar Siddiq. Jadi empat khalifah Rashidin dah riwayatkan hadis ini. Kalau ada hadis yang kita nak berhujar dengan dia, yang antara yang kuat apa? Riwayatkan oleh Abu Bakar Siddiq lah. Power lah. Abu Bakar Siddiq, the best sahabat. Ini ada pula Umar, ada pula Uthman, ada pula Ali dah. Tak boleh tahu, tak boleh lawan lagi. Kalau nak bandingkan hadis Abu Hurairah lah. Dan kemudian dia riwayatkan juga oleh Abbas sendiri bin Abdul Muttalib, pamannya, oleh Abdul Rahman bin Auf, Talha Az-Zubair, Abu Hurairah dan lain-lainnya. Ada orang-orang dijanjikan masuk syurga meriwayatkan hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Bukhari dan Muslim. Sebab itu orang Syiah masih lagi menimbulkan isu ini ya. Dalam dars-dars mereka, majlis ilmu mereka macam kita dulu ni, mereka siang malam di petang dah berzaman-zaman bertahun-tahun mesti timbulkan masalah ni dan cakap mereka tuduh Abu Bakar Siddiq khianat, tamak, hartanya diambil, dia tak pergi kepada waris-warisnya sampai sekarang. Sebab itu kita amat apa ni, kita mengutuk perbuatan mereka itu apa ni salah. Dan apa ni, mereka kalau tak bertaubat, mereka dalam menghadapi bahaya yang besar. Baik, yang kedua, dalil kedua bahawa yang diwariskan itu bukan kenabian, bahawa Imam As-Tirmizi meriwayatkannya dengan lapas yang mencakup seluruh Nabi, iaitu kami adalah sekumpulan para Nabi, kami tidak memberikan warisan. Nahnu ma'asyiral anbiya la nurih. Dan At-Tirmizi menilainya sahih. Sekali lagi kita katakan lah, At-Tirmizi nilainya sahih, tak mestinya ulama lain nilainya sahih. Tapi sekurang-kurangnya kita ada imam yang meriwayatkan dan menilaikannya sahih. Bukan kita budak-budak kecil ni yang kata sahih, imam At-Tirmizi kata sahih, dah hebat lah tu. Tinggal kalau ada ulama lain kata tak sahih, baru kita nak kena analyze. Kalau dari imam ni tak ada cerita lain daripada imam-imam lain, ini sahih lah insyaAllah. Sebab ini imam As-Sirmidi rahimahullah ta'ala. Ketiga, bagi para Nabi, dunia dan seisinya itu terlalu hina untuk dijadikan simpanan atau diutamakan atau dipentingkan, sehingga mereka akan meminta anak-anak mereka untuk mewarisinya sepeninggal mereka. Kerananya orang yang tidak sampai ke posisi mereka dalam kezuhudan dan tidak terlalu memperhatikan nilai duniawi tersebut akan meminta anak keturunan untuk menjadi pewarisnya dalam mewarisi dunia dan seisinya. Kalau tak sampai tahap Nabi-Nabi, mereka mungkinlah akan minta anak-anak mereka mewarisi mereka. Tapi untuk Nabi-Nabi ni, mereka dah zuhud dalam tingkatan yang sempurna. Mereka tak ada, dunia ni dah tak ada nilai bagi mereka sebab nak bagi kepada anak-anak mereka. Jadi untuk kita tak salah, kita harapkan anak kita mewarisi kita, memang tak pun. Kita prepare, kita siapkan atau untuk anak-anak kita, tak salah. Dan untuk kebaikan mereka, supaya mereka tak susah dan seterusnya, tak salah. Ya, bahkan Rasulullah SAW pernah menasihatkan sahabat, jangan kau sedekahkan semua harta kau ni, dah sakit nak meninggal dunia ni. Kata pada sahabat sakit nak meninggal dunia, dia nak apa tu? Nak sedekah kan seluruh hartanya. Dia kata dah aku nak meninggal juga, aku ada satu anak perempuan aja, tak, aku nak kasih semua pada jalan Allah SWT. Jangan kata tak boleh. Dia tanya separuh boleh? Separuh tak boleh. Kata sepertiga. Okey lah, sepertiga. Mana kata setiga apa ni, tiga suku. Tak, kata tak boleh juga. Sampai turun-turun sampai satu per tiga daripada hartanya nak sedekah. Okey lah, sepertiga tu pun banyak. Nabi SAW kata, kau tinggalkan anak engkau apa ni punya harta daripada dan tidak meminta-minta orang, ayal al-nas, yakni dia bergantung dengan apa ni, dengan manusia, lebih baik daripada kau tinggal mereka meminta-minta. Jadi itu nasihat Rasulullah SAW, kita berikan harta besar kepada anak-anak ataupun warisan kita. Yang keempat, bahawa Zakaria alaihissalam adalah seorang tukang kayu yang bekerja keras dan makan dengan hasil jerih payahnya sendiri. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam, di mana dia makan dari hasil kerja keras sendiri. Ini ada hadisnya. Dan yang banyak terjadi, apalagi dengan keadaan para nabi seperti itu, di kalangan para nabi adalah mereka tidak mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengutamakan harta kekayaan demi tabungan bagi anak keturunannya kelak. Dan hal itu merupakan satu masalah yang sudah sangat jelas dan gamblang bagi setiap orang yang mau melakukan perenungan, berfikir dan memahami. InsyaAllah. Kita pun bukannya kerja susah payah lah apa ni. Kita kan kayu, bukan kerja apa ni, nak kumpul duit untuk anak-anak mereka. Tidak eh. Jadi Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, Zakaria adalah seorang tukang kayu. Itu dan lainnya. Sekejap. Dia tak ada masalah, jadi tukang kayu, carpenter. Nak buat apa tu? Kursi, babut dan seterusnya. Kita pada bab berikutnya selesai tentang warisan Nabi Zakaria. Malaikat menyampaikan berita gembira kepada Nabi Zakaria tentang kelahiran Nabi Yahya alaihissalam. Firman Allah Ta'ala, Ya Zakaria, inna nubashiruka bighulamin ismuhu Yahya, lam naj'al lahu min qablu samiyya. Maksudnya, hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi khabar gembira kepadamu akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, dan sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengannya. Hal itu telah ditafsirkan melalui firman-Nya, Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria sedang dia tengah berdiri mengerjakan solat di mihrab. Katanya, sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang putramu Yahya yang membenarkan kalimat dari Allah, menjadi ikutan menahan diri dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang soleh. Jadi ini ayat-ayat menerangkan bagaimana Allah SWT mengabulkan doa Nabi Zakaria itu. Dan Allah SWT tak terus kabulkan. Sebelum dikabulkan, Allah SWT berikan berita gembira kepada Nabi Zakaria melalui rasulnya malaikat Jibril alaihissalam. Ini tentulah ni Nabi boleh lah macam gini ya. Malaikat datang dan sampaikan berita gembira. Tentu sekali adalah satu kelebihan kemuliaan untuk Nabi-Nabi. Jadi berita gembiranya apa dia? Dia akan dapat anak. Lepas tu anak lelaki lah, seperti mana yang dia minta. Dan sebutkan namanya lagi, ismuhu Yahya. Nama anak ni adalah Yahya. Ajarkan apa nama nak kasih. Tak macam kita ya, apa anak atau apa nak kasih nama. Tanya orang lah ya, minta nasihat, selak buku nama-nama lah dan seterusnya. Dia tu nama macam apa, nama apa, susah payah. Ini dah, tak anak ni namanya macam ni. Senang. Nama dia Yahya. Kalau bahasa Arab ni Yahya ni, maknanya apa? Hidup. Ini, Allah Alam ni bukan bahasa Arab lah. Ini bahasa lain ni. Orang bahasa Bani Israel. Bagaimana pun, nama ini ataupun anak ini, lam naj'allahu min qablu samia, kami belum pernah menciptakan seorang yang serupa dengannya. Jadi ada macam-macam tafsiran tentang samia. Dia kata samia ni maknanya nama Yahya ni belum ada lagi sebelum Nabi Yahya. Tak ada orang yang bernama Yahya pada apa ni di kalangan Bani Israel ataupun kat dalam dunia ni. Sampailah Nabi Yahya. Kalau Samia daripada apa ni, kata makna nama. Tapi Samia juga boleh bermakna apa? Yang serupa, yang semisal. Tak ada orang yang seperti Nabi Yahya ini. Daripada sudut ciptaannya, yani dia amat tampan sekali ke dan seterusnya, ataupun akhlaknya, sifat-sifatnya khusus, ya, istimewa. Jadi diterangkan pula dalam ayat yang selepas itu, dia akan apa? Menjadi pembenar ataupun membenarkan kalimat daripada Allah SWT, bukan mendustakan kalimat Allah. Jadi dia akan jadi Nabi lah. Wasayyidah, dia akan jadi penghulu, dia akan jadi pemimpin. Jadi Allah SWT panggil Nabi Yahya Sayyid. Sebab tu tak salah kita panggil Nabi-Nabi ini Sayyid. Asalnya memang betul lah makna Sayyid. Wahasuran. Dan ini satu lagi kelebihan Nabi Yahya. Hasur ni maknanya dialah orang yang boleh mengawal hawa nafsu dia. Hebat. Ramai orang mungkin tak boleh macam ini. Hasuran. Dan Nabi Yamin As-Salih. Ini adalah seorang Nabi daripada kalangan orang-orang soleh. Setelah berita gembira itu sampai kepadanya dan benar-benar nyata adanya, maka dia langsung terperanjat seraya mencari tahu kemungkinan lahirnya anak dengan keadaan dirinya seperti itu. Ya, walaupun dia minta dengan penuh harapan daripada Allah SWT dapat anak dalam keadaannya apa? Dia dah tua, rambut dah putih, menyala, dan isterinya pula mandul. Tetapi bila diberikan berita gembira, rasa macam apa? Terkejut lah. Boleh ke? Jadi Nabi pun boleh terkejut dapat berita gembira. Benda yang pelik. Jadi jangan, ya, wali tu tak ada benda yang tak ada terkejut, tak ada apa, semuanya hebat aja. Nabi sendiri macam gini. Nabi sendiri boleh tak takut daripada sudut mana? Takut tabi'i manusia. Nabi Musa AS nampak ular tu, ataupun yang macam ular tongkat-tongkat hari saya tu jadi ular, dia takut duduk belakang. Betul tak? Sebab tu takut tabi'i. Bukan takut apa. Jadi di sini kita apa tu lihat bahawa Nabi-Nabi ni menunjukkan bahawa Nabi-Nabi ni manusia biasa. Manusia biasa tu maknanya apa? Diciptakan daripada ayah dan ibu biasanya lah. Maka Nabi Isa lah atau Nabi Adam. Dan kemudian dia ada darah dia daripada, ada darah mengalir. Darah dia warna merah. Warna merah bukan darah warna biru. Atau darah warna putih. Dia kata darah raja-raja apa warna? Warna biru. Ha? Raja darah dia lain kan warna dia? Sebab tu dia special. Sampai macam disembah. Tak ada. Nabi-Nabi sama. Dia mereka boleh rasa sakit dan sebagainya. Sebab itulah Nabi-Nabi ini datang dari kalangan manusia. Betul lah. Jadi dia boleh rasa sakit, dia boleh apa semuanya. Jadi dalam dia berdakwah kepada Allah SWT, ke jalan Allah SWT tu, dia akan di sakiti, dia kena sabar lah. Macam-macam susah payah dia. Jadi orang datang belakang selepas rasul-rasul ni, bila nak berdakwah, bila terkena sakit sikit, dia tak boleh cakap, ni Nabi-Nabi ni apa? Boleh lah, kalau ni bukan Nabi, apa ni dari kalangan manusia, malaikat. Malaikat tak makan, tak minum, aku tak boleh. Malaikat tak sakit, tak apa, malaikat kuat dan seterusnya. Jadi aku tak boleh buat lah dakwah ni. Bila Nabi-Nabi dah laksanakan dakwah dan mereka dari kalangan manusia adalah hujah atas orang-orang selepas mereka untuk melaksanakan dakwah. Itu antara faedahnya lah. Jadi dia mencari tahu kemungkinan lahirnya anak dengan keadaan dirinya seperti itu. Jadi kata Nabi Zakaria, qala rabbi anna yakunu li ulamu wa kanati imra'ati 'aqiran wa qad balaghtu min al-kibri 'itiyya. Ya Rabbku, bagaimana akan ada anak bagiku sedangkan isteriku adalah seorang yang mandul dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua. Boleh tak dapat anak? Ikut sains memang tak boleh. Artinya bagaimana mungkinkan lahir seorang anak dari seorang yang sudah sangat sudah tua renta? Ada yang berpendapat bahawa ketika itu usia Zakaria 77 tahun. Tetapi yang lebih tepat, Allah Alam dah lebih tua dari itu. 77 tahun mungkin masih boleh dapat anak lagi. Ini lebih tua lah. Dah sampai dah tak sepatutnya apa ni dapat anak. Wakanat imra'ati 'aqira. Sedang isteri ku adalah seorang yang mandul. Sebab tu dari dulu sampai sekarang tak dapat anak. Maksudnya seorang pada mudanya saja isteriku sudah tidak dapat memberikan keturunan. Mandul wallahu a'lam. Tapi Nabi Zakaria tak kahwin lagi. Ha tu dia. 20 tahun. Kalau sekarang hai Ichan eh peluang yang baik. Sial eh. Jadi tidak Zakaria dia apa? Itu dia masih dengan isteri dia. Eh, tapi terus berdoa pada Allah SWT. Oh, nampaknya like. Untuk mendapat anak walaupun dalam usia yang dah lanjut. Baik, sebagaimana dikatakan Ibrahim Khalilullah dalam firman-Nya, qala basyartumuni 'ala ammasami yakbaru fabima tubashshirun? Apakah kamu memberitahu kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut? Maka dengan cara bagaimana terlaksananya berita gembira yang kamu khabarkan ini? Sama kan Nabi Ibrahim pun terperanjat. Malaikat-malaikat Nabi kan berita gembira, Nabi Ibrahim akan dapat anak. Keadaannya sama lebih kurang dengan keadaan Nabi Zakaria. Sedang isterinya Sarah juga mengungkapkan hal senada. Qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'di shaykha. Inna hadha la syai'un 'ajib. Qalu wa ta'jabina min amrillahi rahmatullahi wa barakatuhu 'alaykum ahlal bait. Innahu Hamidum Majid. Sungguh mengherankan, apakah aku akan melahirkan anak padahal aku adalah seorang perempuan tua, dan ini suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua pula. Sesungguhnya ini benar-benar suatu yang sangat aneh. Para malaikat berkata, apakah kamu merasa hairan tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat Allah dan berkahnya. Dicurahkan atas kamu, hai ahlul bait. Sesungguhnya Allah maha terpuji lagi maha pemurah. Innahu Hamidun Majid. Nah, kita baca dalam tasyahud eh. Innaka Hamidun Majid. Nah, kita ada selawat atas Nabi Ibrahim. Dekat sini innahu Hamidul Majid rahmatullahi wabarakatuh alaikum ahlal bait. Jadi bagaimana pun demikian itulah pengkabulan permohonan yang dulu pernah dipanjatkan Zakaria, di mana para malaikat itu berkata kepadanya melalui wahyu dan diperintahkan Rabbnya. Qala kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayyin. Allah berfirman demikianlah, Allah berfirman hal itu adalah mudah bagiku. Jadi malaikat jawab apa? Allah telah berfirman, hal itu mudah bagiku. Demikianlah, yakni aku boleh melakukan demikian sebab perkara ini mudah. Memberikan anak ini pada orang yang dah usia lanjut ke isterinya mandul, tak ada susah bagi aku. Sebab aku pernah ciptakan mereka sebelum dia lagi ada. Maksudnya aku telah menetapkannya. Apa setelah, apakah telah mampu menciptakan dirimu dari ketiadaan sebelum? Nabi Zakaria dulu ada ke tak ada? Tak ada, daripada tak ada, tak ada mak, tak ada bapak, boleh wujud. Takkan ada mak, ada bapak, walaupun tua, walaupun mandul, tak boleh, tak boleh dapat. Mana lagi susah? Pertama, lagi susah. Dan sebelum, tidak membuatmu yakin bahawa aku mampu melahirkan seorang anak dari dirimu meskipun engkau telah tua renta. Dan Allah juga berfirman, فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. Maka kami memperkenankan doanya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya serta kami jadikan istrinya dapat mengandung. أَصْلَحْنَا لَهُ zaujah, daripada mandul sampai jadi subur. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Kalau kita nak doa kita dikabulkan, itulah dia, segera dalam kebaikan dan berdoa dengan apa, harap dan cemas, dan serta khusyuk dalam ibadat. Apa kita minta dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata islah, aslahna lahu zaujah dalam ayat terakhir di atas berarti penyembuhan penyakit yang diderita isterinya, di mana sebelumnya dia tidak dapat haid. maka pada saat itu dia kembali boleh mengalami khairat. Itu satu tafsiran. Ada tafsiran lain, aslahna lahu zaujah, kami baik perbaiki istrinya, kalau istrinya dari dahulu lidahnya ataupun kata-katanya kesat, tak berapa baik, maka Allah SWT menjadikan dia isteri yang salihah, isteri yang baik, kata-katanya. Ya, itu tafsiran lah. Tapi tafsiran berkata yang ini yang dipilih. Itu dia daripada mandul kepada tidak mandul. Qala Rabbi ja'alni ayah. Kemudian Zakaria berkata, ya Rabbku, berikanlah aku satu tanda. Ya, ini tanda akan kelahiran anak tersebut melalui diriku dan juga isteri. Jadi Zakaria bukan tak yakin boleh berlaku. Allah dah kata, sebelum ini kau tak ada, aku boleh wujudkan. Ini mudah untuk aku. Takkan aku tak boleh berikan kau anak. Betulah. Tapi Nabi Zakaria tetap minta apa? Tanda daripada Allah SWT untuk bertambah yakin. Bukan tak yakin. Sebab ini menunjukkan bahawa yakin ini, iman ni boleh boleh naik, boleh turun. Dan ada sebab-sebab yang dia boleh naik. Lepas tu mungkin kita ada, makin kita lihat tanda-tanda Allah SWT, lepas tu makin makin yakin. Bukan apa ni, sama aja. Bukan sama aja. Tapi tak bermakna kita, kalau tak ada ayat-ayat, tak ada tanda-tanda Allah SWT, kita tak yakin. Takkan kita nak tunggu sampai apa ni, apa ni, nampak pokok shape la ilaha illallah ke, ataupun nampak awan ada Allah ke, baru nak yakin. Kita pun tak ada pun kita dah yakin, kita beriman kepada Allah SWT. Tapi kalau ada, takkan sama pula. Kita tambah yakin. Jadi untuk sebagian orang, seolah itu lah yang paling besar. Untuk kita, kita tak ada kicau-kicau sangat. Ada, kita makin yakin lah, ni tanda kuasa Allah. Ada potong apa, buah apa entah, ada nampak Allah lah, dan macam-macam lagi. Kat dalam kalender dia kumpulkan semua gambar-gambar tersebut. Adalah gambar-gambar yang benar, memang macam itu. Kita makin yakin, subhanallah, Allah Akbar. Ini menunjukkan kuasa Allah SWT dan ingatkan manusia. Tapi bukan kerana itu baru kita nak ya yakin, baru nak sembahyang, baru nak taubat, baru nak puasa. Tak ada. Banyak kisah cerita ya. Baik. Ya, ini tandakan kelahiran anak tersebut melalui diriku dan juga isteriku. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiyya. Allah berfirman, tanda bagimu adalah bahawa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sihat sawiyya. Kamu sihat, tak ada sakit apa. Tapi nak cakap ke mulut tak keluar suara. Itulah tandanya. Subhanallah. Banyak-banyak tanda, itulah tandanya. Pelik ya. Tanda bahawa kau akan dapat anak. Ini semua berlaku sebelum dapat anak. Maksudnya tanda-tandanya adalah bahawa kau akan diam dan tidak dapat berbicara dengan orang lain selama 3 hari, melainkan hanya dengan memberi isyarat semata. Cakap dengan pakai isyarat. Padahal pada waktu itu engkau benar-benar dalam keadaan sihat dan dengan postur tubuh yang lengkap lagi normal. Dan dia juga diperintahkan supaya banyak berzikir pada saat itu dalam hati pada petang dan pagi hari. Jadi mulut tak boleh cakap, tapi boleh zikir dengan hati. Itu satu tafsiran. Ada ulama lain kata, kalau dia nak cakap tak boleh, dengan orang nak cakap tak boleh, kena pakai bahasa isyarat, dengan tangan ke, dengan kepala ke. Tapi kalau buka mulut nak zikir, boleh lah. Itu satu tanda bahawa dia akan dapat anak. Itu juga disebutkan oleh ulama-ulama tafsir. Kalau itu benar, masya Allah, itu satu menunjukkan kelebihan apa? Kemuliaan zikir, keistimewaan zikir. Bahawa walaupun sepatutnya tak boleh cakap, tapi zikir yang pasal, dia boleh cakap, dia boleh katakan. Jadi ini bukan tak boleh cakap kerana bisu, kerana penyakit. Sehat tapi tak boleh cakap. Ini bukan pasal dah cakap banyak sangat atau dah karaoke sampai malam, minumlah apa semuanya, besok dah tak ada suara, serah dah tak ada suara. Bukan. Baik. Setelah dia menerima berita gembira tersebut, dia pun keluar dari mihrabnya. Mihrabnya adalah tempat ibadahnya. Dengan hati gembira untuk menemui kaumnya. Fa'auha ilaihim an sabbihu bukratau wa'ashiyya. Lalu dia memberi isyarat kepada mereka, hendaklah kamu bertasbih pada waktu pagi dan petang. Tugas dia tetap buat. Tapi macam mana dia nak cakap? Suruh tasbih pagi dan petang, dia tak boleh cakap. Jadi dia cakap dengan kata isyarat. Dakwah tetap dakwah, walaupun tak boleh cakap. Tak boleh cakap. Ada sikit saja alasan malam lah. Tak boleh. Ini tetap juga, Nabi-Nabi ini tetap juga sampaikan. Sebab Allah SWT perintahkan dia buat dakwah juga. Bahasa syarat selama 3 hari 3 malam. Firman Allah Ta'ala, Ya Yahya khudil kitaba bi quwwa wa atainahu al-hukma sabiyya. Hai Yahya, ambillah kitab itu dengan sungguh-sungguh, dengan kekuatan, bi quwwa, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi dia masih anak-anak. Kemudian Allah SWT nampak terus pindahkan kisahnya atau khitabnya kepada Yahya terus. Maksudnya, kita dah tahu lah, dah lahirkan belum? Dah lahirkan. Jadi tadi sebelum lagi, dia dah tak ada cakap, terus dah dilahirkan. Jadi kalau kita bukan nak cerita pasal apa ni tentang teknik apa ni buat filem ke apa semuanya, bukanlah. Tapi kita nak terangkan bahawa ini adalah cara Al-Quran. Allah SWT menceritakan tentang satu kisah dengan cara yang amat menarik. Dan dia mengambil apa-apa yang dapat memberikan faedah, petunjuk kepada orang yang membaca. Jadi dia cut short lah, tak payah nak sebutkan tentang cara dia melahirkan apa tu, tak ada sebut. Terus dari lahirkan, apa yang penting untuk umat ni, petunjuknya. Ya Yahya, khudil kitab bi quwwah. Wahai Yahya, ambillah kitab itu dengan sungguh-sungguh. Kitab apa? Quran. Al-Kitab, yang kitab tertentu yang diketahui. Yang ada ketika itu adalah kitab Taurat. Kitab Taurat Nabi Musa masih ada lagi. Jadi suruh ambil kitab tu dengan kuwah, dengan kekuatan, dengan kuat-kuat, dengan sungguh-sungguh. Jadi ini pelajaran untuk umat yang baca. Kita punya kitab pula apa dia? Al-Quran, bukan Taurat. Tapi kita kena sama juga berpegang dengan kitab kita dengan kuat-kuat, bukan longgar-longgar. Bukan Ramadan baru kita pegang. Bukan Ramadan baru kita nak buka Quran, baru nak baca lah, nak apa semua. Lain-lain kita tak. Ataupun barulah kita nak sibuk-sibuk dengan Al-Quran. Nak apa ni, misalnya apa ni, nak beramal dengan Al-Quran, dengan hukum-hukum Al-Quran, sedangkan sepanjang tu kita tak buat. Contohnya itu bukan dengan kitab, dengan kekuatan, dengan sungguh-sungguh. Kemudian untuk Yahya, Allah SWT katakan, wa atainahu al-hukma sabiyya, dan kami telah berikan dia hikmah selagi dia masih anak-anak. Hikmah tu apa makna? Kebijaksanaan. Jadi belum balik lagi, masih anak-anak lagi dah pandai. Tapi bukan pandai maknanya pandai hafal tu, hafal ni, itu pandai. Tidak. Tapi kebijaksanaan. Kebijaksanaan lebih daripada kepada ilmu. Tahu tu, tahu ni. Tapi tak bijak nak buat sesuatu, nak pilih sesuatu. Sebab tu terdapat apa tu, riwayat-riwayat tentang Nabi Yahya. Dia bila masa kecilnya, kanak-kanak dia, dia tidak bermain dengan orang lain, dengan anak-anak lain. Anak-anak lain, kanak-kanak lain ajak dia main bersama, dia kata tak, aku tidak disertakan untuk ni. Tu bijak sana lah. Belum dapat lagi wahyu tu. Tapi Allah SWT telah berikan dia hikmah sabiyyah waktu dia masih kanak-kanak. Itu menunjukkan bahawa dia ada apa ni, ada kerja besar waktu dia dah besar. Sebab tu begitulah, orang yang besar ni biasanya waktu kecilnya dia ada menjadi apa ni, sejarah yang besar. Jarang dia apa ni, dia biasa je tak dia jadi besar. Dia jadi apa? Jadi orang yang ternama dan sebagainya. Biasanya dia apa? Daripada kecil dah ada backgroundnya. Okay, di sini Allah Ta'ala memberitahukan tentang lahirnya seorang anak sesuai dengan kabar gembira disampaikannya kepada ayahnya Zakaria alaihi salam. Dan bahawasanya dia juga mengajarkan Al-Kitab dan hikmah sedang dia pada saat itu masih anak-anak. Ada perkirmannya wahanana min ladunna, serta rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami. Makan bin Jarir telah meriwayatkan dari Ikrimah, Qatadah dan Ad-Dhahhak mengenai firman Allah wa hanana min ladunna, serta rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami. Hananan min ladunna, yakni rahmat dari sisi kami yang dengannya kami dulu mengasihi Zakaria sehingga kami menganugerahkan kepadanya anak ini untuknya. Itu tafsirnya hanan min ladunna. Dan zakat berarti penyucian akhlak dari berbagai hal-hal tercela dan hina. Allah SWT berikan rahmat yang dahulu lah kepada Zakaria supaya dia dapat. Ini bukan anak biasa, anak dah berapa lama tak dapat, baru dapat. Agaknya berapa ni gembira bapa dan ibu ni. Kalau orang kahwin dia dah dapat, tak biasa lah. Tapi orang kahwin setahun tak dapat. Dua tahun lepas tu mak bapa tanya, bila dapat anak? Bila dapat anak? Mak mentua tanya. Asyik jumpa orang ni anak dah makin banyak, dah makin banyak. Betul lah, hari raya jumpa, dia kutu dua orang je. Kerja lah. Sekali lepas 10 tahun dapat, agak macam ni happy dia. Tak besar. Tak besar daripada Allah SWT. 10 tahun masih boleh lagi. Ini kenapa 10 tahun agaknya ni? Jadi demikian lah, Allah SWT nak kasih nikmat dan dunia lagi. Jadi itu semua adalah rahmat daripada Allah SWT. Kemudian anaknya pula anak yang baik. Dah lama-lama tu, kalau anaknya pula cacat ke apa semuanya, ini sedih juga. Yang ini anak yang baik, yang pandai dan takwa kepada Allah Subhanahu Wataala. Dan zakat artinya penyucian akhlak dari berbagai hal-hal tercela dan kurang. Jadi memang ini adalah anak yang dipelihara oleh Allah Subhanahu Wataala. Sedangkan takwa berarti ketaatan kepada Allah Taala dengan cara menjalankan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Sebab dalam ayat itu wahanana min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya, dan adalah zakat Yahya itu seorang yang bertakwa, kecil dan bertakwa. Selanjutnya Allah Taala menceritakan kepatuhan dan ketaatan Yahya kepada kedua orang tuanya baik dalam bentuk perintah maupun larangan, dan dia tidak mau berbuat durhaka kepadanya baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Jadi ada tarbiyah kat sini. Banyak-banyak kisah disebutkan tentang Nabi Yahya ni adalah perkara antara hal dia dengan kedua ibu bapanya yang dah amat tua sekali. Betul tak? Jadi kalau dapat memang anak tu, kalau anak apa ni nak buli mak bapak senang lah, dah tua tu. Ini ya. Tapi alhamdulillah anak dia anak yang baik, berjasa kepada kedua ibu bapa. Tunjukkan nikmat yang Allah berikan kepada Zakaria ni. Dan Allah berfirman wa barran bi walidayhi wa lam yakun jabbaran asiya. Dan dialah yang banyak berbakti kepada kedua orang tuanya dan bukanlah dia orang yang sombong lagi berkata. Jadi lawan daripada berbakti kepada kedua orang tua, sombong dan berkata. Sombong sebab tu dia lebih pandai, lebih muda, lebih kuat dan sebagainya. Bapak dia dah tua, dah tak tahu dan seterusnya. Lepas tu dia rata perintah tak buat apa dia larang, buat. Jadi Nabi Yahya bukan macam itu. Jadi itulah contohlah role model untuk anak-anak Islam. Sebab tu kita ceritakan mereka kisah-kisah Nabi-Nabi ni supaya dapat tauladan. Bukan dah besar dia baru jadi baik. Kecil-kecil pun sepatutnya baik. Nabi Yahya boleh. Baik, kemudian dia berfirman wasalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atu hayya. Artinya kesejahteraan atas dirinya, salam pada hari dia dilahirkan dan pada hari dia meninggal dunia dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Subhanallah. Banyak betul pujian Allah SWT kepada anak yang bernama Yahya ini. Yang akhir sekali, kesejahteraan pada hari dia dilahirkan, pada hari dia meninggal dunia. Semuanya sejahtera, salam, salam. Takkan pada hari dilahirkan dan pada hari meninggal dunia yang tengah-tengah ada. Maknanya seluruh hidupnya itu ada dalam keadaan salam. Dan pada hari kiamat juga dia akan dalam keadaan salam, sejahtera. Wa yawma yub'atu hayya, apabila dia dibangkitkan hidup kembali. iaitu pada hari kiamat dia pun dalam keadaan sejahtera diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa lagi yang kita nak? Baik. Ketiga waktu tersebut merupakan waktu yang sangat memberatkan dan menyulitkan bagi umat manusia. Kenapa Allah SWT sebutkan sejahtera ini untuk tiga waktu ni je? Sebab waktu-waktu lain tidak kan? Kerana kita dah katakan tidak. Semua sejahtera, tapi dia khususkan tiga waktu ni. Jadi kenapa? Sebab tiga waktu inilah yang merupakan waktu yang sangat memberatkan dan menyulitkan bagi umat manusia. Di mana pada waktu itu mereka berpindah dari satu alam menuju ke alam yang lain. Kita nampak ada logiknya. Oleh kerana itu mereka bertiak kencang seraya menangis ketika mereka keluar dari alam penuh kelembutan, yakni janin rahim ibu, menuju ke alam yang penuh keributan, iaitu alam dunia ni, keluar dari perut ibu. Dan selanjutnya berjuang keras melawan berbagai tantangan yang ada padanya. Daripada sedap-sedap saja, semuanya dapat, tahu-tahu dia kena pergi dekat dunia. Jadi itulah, kalau untuk orang lain tak sejahtera, susah. Tapi untuk Nabi Yahya, kesejahteraan waktu ini. Demikian halnya ketika mereka berpindah dari alam dunia menuju ke alam barzakh. Waktu dia meninggal dunia, itu pun bukan keadaan yang mudah. Yang menjadi pemisah antara alam dunia ini dengan alam akhirat. Dan meninggal bukan senang, nyawa nak keluar. Jadi setelah berada di alam yang sangat singkat, beralih ke alam kematian sekaligus sebagai penduduk kubur. Di sanalah mereka akan menunggu saat ditiupnya sangkakala pada hari kebangkitan. Tunggu lama tu, tunggu apa pun mesti lama. Betul lah. Tunggu satu minit pun, dua minit, bas tak datang-datang pun dah kira lama. Tunggu tak pernah apa ni, tak pernah rasa sekejap pun. Kalau kita memang tunggu lah. Penantian ni satu kesiksaan. Sebab tu kalau kat dalam kubur ini kita tak dapat nikmat kubur, memang kita terbiasa lah. Nak tunggu dibangkitkan. Sebab tu kalau dapat nikmat nikmat kubur, dapat lepas dari agak kubur, kita dapat nikmat yang besar sekali. Jadi orang kubur dah berapa ramai lah, orang tak dalam kubur boleh kira. Ada orang buat kira-kira lah berapa orang lah yang dalam kubur. Ataupun yang tak ada kubur pun kira dah dikuburkan. Semua sedang tunggu beralih mereka ke alam lagi satu, iaitu bila dibangkitkan kelak. Di sanalah mereka akan menunggu saat ditiup ni sangkakala pada hari kebangkitan. Ini semua benar. Kita akan lalui ini semua. Jadi ada orang yang berbahagia, senang, gembira. Ada pula yang bersedih hati. Ada yang tetap tangguh dan ada pula yang tidak tahan. Sebagian masuk syurga dan sebagian lainnya masuk neraka. Farihun fil jannati wa farihun kisani. Sungguh indah ungkapan seorang penyair yang mengungkapkan, waladatka ummuka bakian mustasrihan wan nasu hawlaka yadhakuna surura fahris li nafsika an takuna idha bakau fi yawmi mautika dhahikan masrura. Syair lama Syair Arab. Ibumu telah melahirkanmu sedang engkau dalam keadaan menangis dan berteriak kencang, sedang orang-orang di sekitarmu tertawa senang. Betul lah, kita keluar menangis, orang semua suka ketawa. Dapat ada makhluk baru, dapat anak, kita yang menangis. Kerananya hendaklah engkau menjaga dirimu agar jika mereka menangis pada hari kematianmu, engkau benar-benar tertawa bahagia. Jadi bila kamu dengar dia, orang menangis sedih kehilangan kita, tapi kita pula yang kena ketawa, jangan kita pula nangis. Waktu mereka nangis, kita pula ketawa. Sebab apa? Kita tahu kita dah amalkan apa yang patut dan kita dah sedia untuk menghadap Allah SWT. Ketiga waktu tersebut sangat sulit dilampaui oleh umat manusia, maka Allah Ta'ala menyampaikan salam kesejahteraan kepada Yahya bin Zakaria pada ketiga waktu tersebut, di mana dia berfirman, wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'athu hayya. Sejahteraan atas dirinya pada hari dia dilahirkan dan pada hari dia meninggal dunia dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Dah berapa minit ni? itu tafsir Ibnu Kathir Rahimah Ta'ala tentang apa? Tentang salam daripada Allah SWT pada tiga waktu ni. Hari dia dilahirkan, hari dia meninggal, dan hari dibangkitkan. Tapi, ada tapi ya. Sebahagian orang yang pernah terbaca yang mengatakan daripada ayat ini, ini dalil bahawa waktu kita dilahirkan ni kita mesti sambut hari dilahirkan ni hari maulid. Allah SWT menyambut hari kelahiran Nabi Yahya. Jadi tak salah lah kita buat maulid untuk Nabi lain. Nabi lain kalau Nabi Muhammad SAW. Kita dah baca tafsirnya. Ada kena-kena tak dengan tu semua? Tak ada. Tapi macam gitulah. Ada lagi satu. Untuk Nabi Isa pun ada macam ini juga. Salam alaihi yang maulid tu pada hari yang aku dilahirkan. Baik. Jadi yaumah yamu tu pula hari kematian pun kita sambut. Kita yang berapa buat tiap-tiap tahun apa ni mengingati hari kematian. Namakan haul tahunan ke haul 10 tahun ke. Jadi sambut hari kelahiran ni sunnah hukumnya. Betul kan? Quran kata macam tu. Jadi sambut hari kelahiran kematian pun sama juga agak ni. Nanti tulis dekat mana? Dekat surat khabar. Dalam memperingati apa kehilangan apa tu fulan bin fulan arwahnya Allah ya hamdah semuanya. Macam berang putih tu lah. Inggeris pun kita buat macam tu. Orang Hindu pun buat gitu lah. Kalau ketahuan tu, tak tahu lah orang buat. Dalam kenangan. Seperti itulah. Dalil dalam Al-Quran. Cantik juga. Jadi apa jawapan kita? Pertama sekali kita dah lihat kenapa tiga waktu ni disebutkan. Tak ada kena-kena tu semuanya. Ada tiga waktu yang mana umat manusia menghadapi kesusahan. Perlukan kepada kesejahteraan. Yang ini datang daripada Allah SWT. Bukan pasal kita nak sambut gembira dan seterusnya. Itu ada hukum lain. Kita bila dilahirkan Nabi SAW, ada ajar atau tak ada ajar umatnya apa nak buat bila dapat anak? Ada Ada sambutan macam mana? Sambut, syukur, boleh. Kemudian apa? Kita apa tu, cukurkan rambutnya, kita tahnikkan dia dengan apa ni, dengan manisan, kurma. Kemudian kita apa tu, kita sembelihkan akikah untuknya 7 hari. Jadi itu perkara yang apa ni, yang disunatkan, diajar oleh Rasulullah SAW. Dan akikah tu disembelihkan dan dibuat makanan apa ni, keduri, dan dipanggil orang untuk makan sambut apa ni kelahiran itu cara. Baik. Kemudian bila nak meninggal dunia pun ada, ada caranya yang diajar oleh Rasulullah SAW. Apa dia buat? Buat makan-makan. Sembelih binatang, sembelih ayam ke apa, buat barbecue ke, sambut orang mati. Tak ada kan? Apa yang kita ada? Ataupun kita ada doa-doa apa? Tak ada. Kita uruskan jenazahnya dulu. Uruskan jenazah, kita mandikan, betul-betul kita kafankan. Baik, kemudian kita kebumikan, kita solatkan, kita kebumikan. Baik, kita doakan untuk dia. Tapi itu yang kita lakukan. Itu yang kita lakukan. Itu yang Nabi SAW ajar. Tahun lepas, kita tak ada lagi cerita lagi. Kita tak ada lagi cerita. Dan kita sentiasa, kalau kita ingat, kita berdoa. Kita tak ada sambut lah. Tak ada sambut macam mana kita sambut. Macam mana orang lain sambut kematian. Kita kumpul orang ramai, kita makan-makan dan semua. Tak ada. Jadi itu yang diajarkan Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat pun sama juga. Mereka sayang dengan Rasulullah SAW. Sayang ke tak sayang dengan Rasulullah SAW? Sayang. Sampai mereka hampir gila, hampir hilang akal bila dengar khabar kematian, kewafatan Rasulullah SAW. Umar bin Khattab sampai tak percaya khabar ini, yang amat sedih ini. Dia kata, dia keluarkan pedang dia, siapa berani kata Muhammad dah wafat, aku bunuh dia punya kepala. Tak percaya dia. Tak boleh terima. Masa sama meninggal dunia. Sebab sayang dengan Rasulullah SAW. Bilal pun sampai tak keluar azan. Tak azan. Keadaan murung. Madinah jadi apa? Jadi murung, semurung-murung. Sugul. Semua orang sedih. Tunjukkan sayang kita kepada Rasulullah. Sampailah apa dia bila-bila azan, bila-bila azan diperintahkan untuk azan, bila dia azan orang semua teringat. Bila kan azan ni, bila dia azan dia orang semua teringat apa? Terus teringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia azan dia orang menangis. Itu waktu tu orang semua nangis. Sedih. Sayang mereka Rasulullah. Sampaikan mereka bila nak letakkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kat dalam lahatnya tu, kuburnya tu, tak sanggup mereka nak letakkan apa tanah nak tingguskan. Sampaikan salah apa ni, tak siap saya Aisyah radhiyallahu anha, kamu sanggup nak letakkan tanah atas jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebegitu sekali. Sayang mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau bagaimana pun, sayang-sayang pun tak ada kita tengok tiap-tiap tahun mereka berkumpul kat rumah Abu Bakar As-Siddiq. Kita apa? Baca-baca. Dan sedekahkan balanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada kita jumpa semua. Kalau ada yang paling sayang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka lah. Kalau kita cakap kita, kita lagi sayang, kita bohong. Mesti. Baik. Jadi dalil ataupun ayat ini tak ada kena mengena dengan hal tersebut . Jadi insyaAllah kita berhenti di sini dahulu lah. Apa yang kita baca, kita dengar dapat manfaat berkati oleh Allah SWT. Dan kebenar Allah SWT sangat sinar diri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidil mu'minin wal mu'minat wa ghafur rahim. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته